Cek, cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Suara dicoba bersama Robika di Jacksonnya. Robika Sound System, Haji Edi punya. Semoga barokah, alhamdulillah. Satu, dua, tiga. Suara dicoba bersama Robika di Jacksonnya. Robika Sound System, Haji Edi.